الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah di mana kita dipertemukan di tempat yang suci dan mulia ini, baik min buyutillah guna mudafaratul ilm dizakiru ba'duna ba'da, untuk saling mengingatkan di antara kita, karena itu bermanfaat bagi mukminin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin, dan sampaikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, terutama ketika iman mereka menurun, ketika kondisi mulai berubah berkurang, perlu diingatkan seorang mukmin untuk kembali kuat azmnya, untuk kembali semangat dalam kebaikannya dan istiqomahnya. Ketika kendor perlu dikencangi, dan itu yang kita tahu dari para ulama salaf rahimahumullah, seperti yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mendengar sesuatu yang kurang baik dari Amir Ibn Abdillah, maka Abu Musa segera memberi wasiat, peringatan, nasihat, mauidhah. Abu Musa katakan dalam suratnya, amma ba'd, fa inni ahidtuka ala amr balagani annaka fattaghayyarta, yang aku tahu dari dulu kamu itu di atas perkara. Artinya, yang aku tahu dulu kamu masya Allah baik, istiqomah, semangat dalam ilmu, dalam amal, dalam kebaikan. Balagani annaka fattaghayyarta, dan telah sampai kepadaku berita kalau kamu sudah mulai berubah, tidak seperti dulu, seperti yang aku tahu dulu. Ini istiqomahnya mulai berkurang, mulai kendur. Kata Abu Musa, fa in kunta ala ma ahidtuka alaihi fattaqillah wa dum, maka jika kamu seperti tetap seperti dulu, seperti yang aku tahu, maka bertakwalah terus kepada Allah dan lanjutkan kebaikan itu. Wa in kunta fattaghayyarta fattaqillah wa ud, tetapi jika benar kamu mulai berubah, mulai berkurang, mulai menurun, maka bertakwalah kamu, takutlah kepada Allah dan segeralah kembali kepada yang benar seperti dulu. Demikian mereka saling mewasiatkan satu dengan yang lain. Karena Allah juga memerintahkan itu kepada hambanya, sifat mereka yang selamat dari kerugian dunia akhirat. Allah katakan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mereka saling mewasiatkan, saling memberi wasiat terhadap al-haq dan terhadap kesabaran. Ikhwati ahibbah rahimani wa rahimakumullah, dalam talabul ilm, dalam perkara belajar dan menuntut ilmu, ada beberapa perkara yang perlu kita introspeksi diri dan rojak pada diri kita masing-masing. Karena seringnya perkara-perkara tersebut menghinggapi thullabul ilm, para penuntut ilmu. Penyakit yang sering menimpa orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, kepada dakwah, kepada kebaikan, maka perlu mereka selalu murojaah pada dirinya. Kembali dia periksa jika memang ada penyakit itu, segera dia obati, dia benahi. Perkara tersebut ada beberapa kita kaji sebatas waktu yang cukup bagi kita. Yang pertama adalah hilangnya keikhlasan dalam menuntut ilmu, ilmu pelajari bighairi wajhillah, bukan untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu pentingnya niat, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Al-hadis, amalan itu hanyalah tergantung niatnya, dan masing-masing orang hanya mendapati apa yang telah dia niatkan. Ketika ikhlas tidak lagi bersarang di dalam qalbu, tetapi dunia yang lebih mendominasi, nasallahu alaihi wasallam, yang ada adalah kehancuran, musibah. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Lau anna ahlal ilm صاروا العلم ووضعوه عند أهله لزادوا به أهل زمانهم." Kalau saja orang yang berilmu itu menjaga ilmu dengan keikhlasannya untuk Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk ahlu dunia, diletakkan ilmu itu hanya pada orang yang berhak pantas menerimanya, pasti mereka akan memimpin zamannya, orang-orang yang ada pada zaman itu. Tetapi kenyataannya mereka menyerahkan ilmu itu kepada ahli dunia untuk mendapati dunia mereka. Maka hinalah mereka di mata ahli dunia. Yang seharusnya, kata Ibn Mas'ud, kalau orang itu mukhlis, ikhlas karena Allah, ahlu dunia akan tegar kepadanya, akan hormat dan memuliakan dia. Tetapi ketika dunia itu yang menjadi tujuan dia dan itu yang dia inginkan, dia yang tegar kepada ahlu dunia, dia yang dihinakan oleh ahlu dunia. Karena mereka sadar orang ini hanya mengejar duniawi. Maka penjagaan terhadap ikhlas perkara yang sangat besar pentingnya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, man talaba al-ilm ibtigha' al-akhirah adrakaha. Barang siapa yang mencari ilmu untuk kepentingan akhiratnya, yang ada di benaknya dan yang menyibukkan dia, yang menjadi niat tujuannya bagaimana kelak di akhirat dia selamat di hadapan Allah, surga, dan selamat dari neraka, dia akan dapati itu jika itu niatnya. Wa man talaba al-ilm ibtigha' ad-dunya fa huwa hadduhu minha fa huwa hadduhu minhu. Tetapi jika dia menginginkan dengan ilmu itu untuk mendapati dunia, maka itu bagiannya dari ilmu, yaitu dunia, akan dia dapati. Kata Imam Az-Zuhri, wa dhalla hadduhu minha, dan betapa rendahnya bagian dia dalam ilmu itu, hanya mendapatkan dunia. Tergantung apa yang diniatkan oleh seorang hamba dalam kalbunya. Oleh sebab itu dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah sedang sebutkan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'urfal janna yawmal qiyamah. Yang menuntut ilmu yang dengannya ilmu itu diharapkan wajah Allah dengannya, ikhlas, tetapi dia melajari sekedar untuk mendapatkan dunia, dia tidak akan mencium bau wangi surga di yaumul qiyamah. Nasallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Qasim rahimahullah, ulama besar, kata Sahnun muridnya, hampir tidak pernah lupa Imam Ibnu Qasim selalu mengingatkan majlisnya, murid-muridnya, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Fa inna qalila hadzal amr ma'taqallahi kadhib. Sedikitnya perkara ini ilmu, tapi kamu hiasi dengan takwa, dengan ikhlas, akan jadi barokah banyak, bermanfaat. Wa katsirahu ma'a ghairi taqwa qalil. Tetapi banyak ilmumu tanpa dibarengi dengan takwa, tanpa dibarengi dengan ikhlas, akan menjadi sedikit, tidak ada arti. Kalaupun banyak ilmu, tidak akan berguna dan bermanfaat. Alhamdulillah. Sering hampir tidak pernah luput Imam Ibnul Qasim menasehatkan itu kepada murid-muridnya. Begitu pula Imam Dhunnun Al-Misri mengatakan, para ulama selalu saling mengingatkan tentang tiga perkara, bahkan yang berjauhan kirim surat pada saudaranya ulama yang di sana, yang di Khorasan, yang di Baghdad, yang di Syam, di Mesir. Barang siapa yang pertama wasiat mereka, barang siapa yang membenahi dalamnya, Allah akan membenahi luarnya. Barang siapa yang membenahi hubungan antara dia dengan Allah, Allah akan benahi hubungan dia dengan orang lain. Barang siapa yang membenahi urusan akhiratnya, Allah akan membenahi urusan dunianya. Terkait yang pertama, jika kamu membenahi jalanmu, niat yang ada dalam kalbumu, maka Allah akan membenahi yang tampak dari amal perbuatanmu. Maka pembenahan ikhlas perkara yang sangat besar. Mungkin kita menganggap bosan, mungkin orang berkata betapa seringnya itu diangkat dan dibicarakan. Jangankan kita, para a'immah, para ulama-ulama besar pun saling mengingatkan di antara mereka satu dengan yang lain. Kalau itu mereka yang pada tingkat tinggi dalam keilmuannya, imannya, apalagi kita yang terlalu jauh di bawah mereka, tentunya jauh lebih membutuhkan wasiat-wasiat semacam ini. Perkara lain yang juga perlu diingat dan menjadi bahan murojaah pada diri kita masing-masing adalah ketika ilmu yang ada pada diri seseorang semakin menambah takabur pada dirinya, menambah gurur, sehingga dia menjadi orang yang tertipu pada dirinya sendiri, menganggap dirinya lebih dari kapasitas yang sesungguhnya, dan itulah gurur, orang yang maghrur pada dirinya. Nasallahu alaihi wasallam. Penyakit ini sering menghinggapi orang-orang yang sibuk dengan ilmu dan ibadah. Penyakitnya orang-orang saleh memandang sebelah mata kepada selain dirinya. Allah membenci sifat takabur yang semacam ini. Dalam Luqman ayat 18, wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu berjalan di muka bumi itu maraha. Al-marah tabakhur, jalan dengan congkaknya, nampakkan kepada orang kalau dirinya lebih di atas mereka semua. Sungguh Allah tidak cinta kepada setiap orang yang congkak dan bangga diri. Karena ilmu seharusnya mendidik orang untuk semakin tunduk dan tawadhu. Firman Allah, tilka darul akhirah naj'alul lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah kampung akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian, kesombongan di muka bumi, tidak pula menginginkan kerusakan dan al-hasibat hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Bertentangan antara ilmu dengan ta'ali wa takabbur, merasa dirinya lebih besar, lebih tinggi dari yang lain, dan itu kerusakan di muka bumi. Padahal kampung akhirat bukan untuk orang-orang semacam itu. Dan ilmu syariat ini adalah ilmu akhirat, untuk akhirat kita, untuk akhirat seorang mukmin, agar nasibnya baik dan selamat di yaumul qiyamah kelak. Kata Ali bin Thabit rahimahullah, afatul mal at-tabhir wan-nahb. Afatnya harta, penyakitnya harta adalah tabhir, menghambur-hamburkannya tanpa manfaat, dan merampas, mengambil yang bukan haknya karena tamak dan berambisi untuk bertambah lebih hartanya. Itu penyakitnya harta, menghinggapi orang-orang yang gemar dengan harta mendapati dengan cara yang haram, bahkan menzalimi hak orang. Kalau sudah dia dapati harta itu dibelanjakan dengan tadi wal ilm afatul i'jab wal ghadab, adapun ilmu penyakitnya, kata Ali bin Thabit, al-i'jab, orang yang bangga diri, dan ghadab, amarah emosional, ketika dia tidak mendapati apa yang seperti yang dia inginkan, dan itu ada pada sekian banyak orang, bahkan disebutkan sebagian dari yang menisbatkan kepada ilmu, gak rela dia kecuali dipanggil dengan gelar-gelar yang tinggi, imamul a'immah, alimul ulama, syaikhun nuhab, syekhnya para ahli nahwu, dan yang semacam itu, yang terkesan dengan itu dirinya lebih tinggi dan melampaui yang lain-lainnya. Kalau tidak demikian, dia akan marah, emosi, minta dihormati lebih. Penyakitnya ilmu, orang yang berilmu, bekerja dan ujub, bangga dengan dirinya sendiri, sehingga menganggap dirinya di luar kapasitasnya yang sesungguhnya. Dan di sisi lain, terkadang orang membantu kondisi jelek yang semacam ini. Kamu dapati orang-orang yang seperti ini mengeluh-eluhkan, mengkarbit-karbitkan orang yang dimaksud, yang mereka senang dengan sanjungan dan pujiannya berlebihan. Wallahi, kalau mereka cinta kepadanya bukan demikian, mereka merusak, telah memborok dan menyembelih saudaranya tanpa pisau. Kebiasaan jelek sebagian orang, ketika bulan tidak menyampaikan taurokah atau apa, terang pulang sudah disebutkan berburu kepada syekh pulang bin bulan, muridnya pulang bin bulan, dia mengambil ilmu dari pulang bin bulan, panjang lebar, ingin dikesankan dia lebih dari yang lainnya. Nasallahu alaihi wasallam. Lebih parah lagi yang bersangkutan tahu dan mendiamkan, tidak berusaha untuk meluruskan, tidak berusaha untuk membenahi, untuk menutup celah-celah syaitan yang bisa merusak pada dirinya. Kata Imam Ayyub Al-Sikhtiyani rahimahullah, yang seharusnya seorang alim meletakkan tanah di kepalanya sebagai bentuk tawadhu'nya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kamu tidaklah lebih mulia dari tanah yang kamu injak, bahwa kamu kembalinya pasti akan ke tanah pula untuk menghancurkan benih-benih takabur, bangga diri dan amarah pada dirinya dengan ilmu. Makanya Imam Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala ketika beliau tidak wafat sakit parah, kita tahu siapa Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, keutamaannya, ketakwaannya, imannya, ilmunya. Selain beliau tentunya khalifah yang adil, walhasil karena orang besar, maka ketika beliau tidak wafat ditawarkan istilahnya oleh keluarga sama, jika datang keputusan Allah, nah ini artinya jika bahasa halus jika Anda nanti meninggal, bagaimana kalau Anda nanti akan kita kuburkan bersama Rasul sallallahu Abu Bakar dan Umar? Ini khalifah, bukan orang sembarangan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, kalau saja aku menghadap Allah dengan membawa banyak dosa selain syirik, itu lebih aku senangi daripada aku menganggap diriku pantas untuk dikubur di situ. Aku menghadap Allah dengan berbagai macam dosa, selama itu bukan syirik, lebih aku senangi, lebih ringan itu ketimbang aku menganggap diriku pantas mendapatkan keutamaan itu, kehormatan tersebut, dikubur bersama Rasul Abu Bakar, Umar. Sekali lagi, pada siapa Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, tawadhu yang begitu besar, dan semakin seorang hamba tawadhu semakin akan diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga yang tidak kalah pentingnya pula adalah menurunnya, berkurang bahkan bisa hilang al-himmah, dalam dajjal dan menuntut ilmu. Dengan penyakit ini, orang merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya dari ilmu, enggan untuk mendapatkan yang lebih agar semakin naik, semakin bertambah keilmuannya. Kata Al-Farra rahimahullah, inni la'ajabu mimman fi wus'ihi an yatluba al-'ilm wa la yata'allam. Aku sangat heran kepada seseorang yang dia punya kemampuan sebenarnya untuk menuntut ilmu, belajar agar tahu lebih banyak, tetapi dia enggak mau lakukan karena malas atau menuruti kesibukan yang semestinya bisa dia atur waktu dan kondisinya. Sungguh mengherankan orang yang semacam itu. Himmah, kesungguh-sungguhan dan tekad kuat jika kita memperhatikan para ulama kita dari sahabat dan tabi'in serta yang setelah mereka, kita akan malu dan menyadari betapa kecil diri kita di hadapan mereka. Semangat yang besar dalam keadaan keterbatasan yang sangat yang ada pada diri mereka, rahmatullahi alaihi. Kondisi ekonomi, kondisi ala kadarnya yang mereka punya, tetapi sama sekali tidak mengendurkan semangat mereka dalam ilmu, karena betul-betul mereka sadari ini modal utama mereka, harta mereka yang paling berharga untuk kebahagiaan dunia dan akhirat mereka. Oleh sebab itu Imam Bukhari ketika membawakan asar Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamu qabla an tasudu, belajarlah kalian sebelum kalian memimpin atau kotaan kusawan dipimpinkan. Paling tidaknya dalam skop kecil kepemimpinan dalam rumah tangga. Artinya sebelum itu kamu akan tersibukkan hangat kalau sudah kalian memimpin. Belajarlah sebelum kalian tersibukkan, kata Imam Bukhari, wa ba'da an tasudu, dan bahkan setelah kalian memimpin atau dipimpinkan. Artinya kepemimpinan itu pun tidak menjadi dalih penghalang kalian dari ilmu. Orang sibuk-sibuk, wajar masing-masing punya anak, punya istri. Dan bukan hanya kita yang punya anak istri. A'imah dan para ulama yang sebelum kita pun punya anak istri. Bahkan kadang di antara mereka ada yang istrinya lebih dari satu. Anaknya banyak. Tetapi tidak mengendorkan kesungguh-sungguhan dan semangat mereka dalam belajar itu. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kita tahu bergantian dengan sahabat Ansar. Hari ini pagi Umar ke pasar kerja, dan nafkah dia suami, bapak yang Ansar bersama Rasulullah. Nanti sore pulang, dia tanya kepada Allah, apa yang kamu dapati dari Rasulullah seharian ini? Ilmu kaji. Besoknya gantian Ansari yang di pasar kerja, sorenya pulang tanya ke Umar, apa yang kau dapati dari Rasulullah ini? Sehingga tidak terharamkan dari khair, dari kebaikan. Kesibukan tidak menjadi penghalang bagi mereka dalam ilmu. Barakallahu fikum. Al-himmah, semangat ini yang banyak berkurang, banyak luntur, terutama di antara di kalangan mutazawwijin yang sudah berkeluarga. Dulunya sebelum dia berkeluarga mungkin sangat semangat, masya Allah. Tapi begitu dia berkeluarga, yang lain bisa tahu. Kata Imam Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri rahimahullah, man tazawwaj faqad rakiba al-bahr. Orang yang nikah itu ibarat dia melaut, masuk ke lautan. Engkau laut dalam, ombaknya besar, anginnya kencang. Oh, yang sampanmu kapalmu. Artinya pintar-pintar kamu sebagai nelayan atau pengendara untuk selamat dari perjalanan ombak, dari hempasan angin. Kalau kamu nggak pintar-pintar, nggak kembali ke daratan, cungkir dan tenggelam di lautan sana. Kata Imam Sufyan, fa idza wulida lahu walad faqad usira bih. Kalau dia sudah punya anak, maka pecah kapalnya. Gak pecah saja antara hidup mati di tengah laut. Ini sudah di tengah laut, kapalnya pecah. Keadaan semakin genting, tantangan semakin besar, ujian semakin berat. Ya pintar-pintar kamu, bagaimana kamu bisa selamat? Itulah resiko dan konsekuensi orang yang berkeluarga, sibuk naan, tuntutan tentu, namanya istri, namanya anak. Tapi kamu seorang lelaki punya tanggung jawab besar, pemimpin di rumah tanggamu, kalau keilmuanmu tidak engkau tambah, kamu tidak dekat dengan majelis-majelis ilmu, celaka dan sengsara kamu. Apa yang kamu gunakan untuk memimpin anak istrimu? Ilmu barakallahu fikum. Wanita, istri, menjadi tanggung jawab setiap suami untuk memimpinnya. Kalau dituruti segala kemauannya, kamu lengah dan kamu lepas tali kendali, kerusakan yang ada. Di dalam Quran, ketika Allah sebutkan zuhina linnas hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatir al muqattarah min al dhahab wal fiddah wal khayl al musawwamah wal an'am wal harth, dihiasi untuk manusia itu hubbus syahawat, mencintai syahwatnya. Pertama-pertama yang Allah sebut dari syahwat-syahwat yang banyak itu nisa, wanita, bani, anak, baru kemudian harta yang lainnya, perhiasan, berlimpah ruah, emas, perak, kuda, binatang ternak yang lain. Pertama yang Allah sebutkan nisa. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, hal itu karena fitnahnya wanita, fitnahnya istri, dari dua arah sekaligus. Adapun anak, kalaupun memang tabiat setiap orang tua mencintai anaknya dan itu syahwat, hanya dari satu arah fitnahnya. Kalau anak, fitnahnya syahwat harta. Artinya karena anak, demi anak, alasan untuk anak, kamu terfitnah pada harta. Sehingga banting tulang pagi jadi petang-petang jadi pagi semuanya untuk menambah penghasilanmu, hartamu, karena tuntutan anak-anakmu. Dan itu fitnah, ujian bagi orang tua. Bahkan wabillah, tidak jarang orang tua pun melalaikan mana yang syubhat, mana yang haram. Dia ambil demi anaknya karena tuntutan anaknya, fitnah. Sebagian dari mereka hampir tidak pernah terlihat batang hidungnya di majelis-majelis ilmu. Kenapa? Anak saya sudah 5 tahun. Anak saya sudah 10. Anak saya ini, anak saya itu. Fitnah. Itu anak. Wanita, dari dua sisi kata Imam Qurtubi. Satu, fitnah harta itu sama seperti anaknya. Untuk dia kepada suaminya, kamu sebagai kepala rumah tangga, kalau enggak habis kamu ceramai. Dasar suami enggak tanggung jawab, dasar kamu pemalas, ini itu. Dia nuntut harta padamu. Dan itu fitnah dia memang. Perempuan Yang kedua, qati'atur rahim memutus hubungan silaturahmi. Antara kamu dengan orang tuamu, kamu dengan adik, kakakmu, dan seterusnya, dengan teman-temanmu dan yang lainnya. Jangankan orang lain, orang yang melahirkan dan membesarkan kamu, kamu bisa diputus hubungan dengannya. Tuntutan istri, wanita, cemburu ketika kamu membantu adikmu, marah kalau kamu memberi ibumu atau bapakmu, atau semisal itu. Kamu gak boleh datang ke rumahnya, silaturahmi, ziarah, karena itu fitnah tersendiri. Kamu bisa bermusuhan, bisa berseteru dengan keluargamu karena istrimu. Fitnah. Besar fitnahnya. Makanya Allah sebut terlebih dahulu, minan nisa wal banin. Makanya kewajiban setiap mukmin untuk terus membimbing, memberikan tarbiyah yang salehah pada istrinya, dan apa yang bisa dia berikan dari tarbiyah yang salehah kalau dia sendiri hampa dari ilmu. Fakhirul syaih la yukti. Orang yang enggak punya apa-apa, bagaimana diharapkan bisa memberi? Apanya yang kamu berikan yang enggak punya? Ini kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, khulifatil mar'a minar rajul fajuhilat nuhmatuha fi fa'amsiku hidaakum. Wanita diciptakan dari lelaki asal-muasalnya, maka kecenderungannya, syahwatnya dijadikan pada kaum lelaki. Makanya kata Ibn Abbas, tahan istri-istri kalian, anak-anak wanita kalian, adik-adik kalian, maulah kalian, tekan mereka untuk tidak terlepas menuruti segala suara syahwatnya. Kalau enggak, jika lalai seorang suami, miskinlah perempuan ini, terseret oleh arus syahwatnya yang menuruti urusan tubuhnya, kecantikannya, yang fashion, yang alhamdulillah ke mall, ke ini, hampir menjadi kesibukan dia sehari-hari, hampir menjadi kita menjadi kepala rumah tangganya, kamu pemimpinnya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu qawwamun, punya qawama, dia yang memimpin, dia yang mengurusi, dia yang mengatur istrinya. Karena keutamaan yang Allah berikan pada mereka dan karena nafkah yang mereka berikan kepada istrinya dari harta mereka, ambisiku juga kayak dilampar, kekang, tahan. Wanita-wanita kalian, sibukkan mereka dengan yang manfaat. Mereka berkhidmat, jazakallah khair. Berkhidmat pada suaminya, melayani dengan baik. Tarbiyah pada anak-anaknya. Ya, mah keluar rumah untuk seperlunya. Hajat yang memang mendesak, penting, dia harus keluar. Itu pun dengan menjaga hijab syar'i. Tidak menampakkan sedikit pun dari keindahan tubuhnya. Allah, hai, itu kehormatan dia dan tanggung jawabmu sebagai suami, sebagai bapak untuk menjaga dan melindungi mereka. Fitnah dan semua ini kembali kepada ilmu. Kalau kamu dekat dengan ilmu, dekat dengan majelis ilmu, terbina, tarbiyah dengan baik kamu dan keluargamu dan kita semua. Terarah jalannya bahtera rumah tangga kamu kepada ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Inilah fitnah. Berapa banyak yang terkalahkan olehnya. Ma ra'aytu min naqisatil 'aqli wad-din adhaba li qalbi rajulin hazin min ihdathun. Aku tidak pernah mendapati, Rasulullah sebutkan, wanita mereka itu makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, tapi mampu menundukkan lelaki yang hazin. Hazin, dia semula lelaki yang tegas, lelaki yang terhormat, lelaki yang bisa luluh lantak di hadapan istrinya. Padahal kurang akal dan agamanya. Kamu Allah sempurnakan akalmu, Allah sempurnakan agamamu, bisa terbawa olehnya karena jauh dari ilmu. Fitnahnya besar. Insyaallah di antara kita enggak ada yang tidak mengenal yang namanya Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Ya. Siapa dia sudah? Kebengisannya, kejahatannya, pembunuh berdarah dingin, sekian banyak orang yang dia bunuh, bahkan termasuk afadil ummah, orang-orang mulia, ulama tabi'i, bahkan sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum terbunuh olehnya. Sudah ma'ruf Hajjaj bin Yusuf, kepenyisannya, ketegasannya. Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhumah ketika dikepung dan di Ka'bah di Mekah, dalam keadaan beliau sudah menyerahkan diri, beri aku waktu, temukan aku dengan Abdul Malik bin Marwan untuk memberikan baiat kepadanya. Tidak mau tahu Hajjaj, dibunuh tetap dibunuh. Ma'ruf juga cerita hajat seperti apa. Nyawa orang kayak membelah pisang berdiri. Sebab hari mengumpahkan darah. Tunduknya sama perempuan. Disebut namanya Hindun. Baca dalam tarikh sejarah. Dipermalukan, dihina oleh perempuan ini. Alhasil dia sempat menikahi Hindun, kemudian cerai. Setelah dicerai, selang beberapa waktu, tidak lama, Hindun ini dilamar oleh Abdul Malik bin Marwan. Dan dia terima lamaran Abdul Malik. Tapi dengan syarat, kata Hindun. Dan dia berada di Kufah. Malik bin Madinah. Dengan syarat, apa syaratmu Hindun? Mau minta mahar besar, banyak ini akan aku beri. Enggak. Dan perjalanan dari Kufah menuju Madinah harus dikawal pasukan dan dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf. Dia mau menggunakan Hajjaj bekas suaminya. Ya. Mau gak mau khalifah yang ini atasan dia. Dipimpin pasukan pengawalnya oleh Hajjaj membawa calon permaisuri khalifah. Di tengah perjalanan Hindun sengaja membuang, melempar gelang atau apa perhiasannya, jatuh, tidak diambil oleh pasukan. Kata Hindun, tidak boleh, suruh Hajjaj yang ambil, suruh kembalikan ke sini. Diambil tunduk, tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan wanita, dihinakan. Hajjaj siapa Hajjaj? Ibrah, pelajaran ya kawan. Kalau tidak ditarbiyah, wanita tidak dididik dengan ilmu, dengan amal soleh, dengan iman, rusak. Kamu akan terseret kepada fitnahnya. Dan fitnahnya besar. Bagaimana Rasulullah SAW sebutkan, paling madarat, paling berbahaya bagi kaum lelaki. Intinya barakallahu fikum, bahwa semangat dan kesungguh-sungguhan dalam ilmu itu menjadi tanggung jawab masing-masing kita. Sama sekali tidak menjadi dalil dan penghalang kamu punya istri, punya keluarga, punya anak. Semua memiliki tanggung jawab yang sama. Tetapi bedanya orang yang peduli terhadap akhiratnya, terhadap dirinya, akan mementingkan urusan dirimu ini, karena itu bekal untuk dia mentarbiyah dan membimbing keluarganya, dan bertanggung jawab dia di hadapan Allah dalam hadis Rasulullah katakan, wa inna Allah yas'alu rajul bi ahli baiti, dan Allah pun akan menanyai seorang lelaki pada keluarganya apakah dia jaga apakah dia menyia-nyiakan tanggung jawab tersebut? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan penjagaan dan kehormatan kepada istri-istri dan anak-anak wanita kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanahu wa bihamdika la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.